ألف باء تاء ثاء للمولى خير الأسماء واذكر ربك صبح مساء زكي النفس من الأهواء. لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم. Karena orang ini mulia, makhluk ini mulia, maka kami jadikan bentuk tubuhnya pun mulia. Masya Allah. Pertama dimuliakan dengan ilmu, yang kedua bentuk fisiknya paling mulia. Di tampilan fisik kita dari atas sampai bawah disebut oleh Al-Quran langsung, oleh pencipta kita, ahsanit taqwim. Kalau ada makhluk yang pernah diciptakan, ini yang paling bagus, paling ahsan, af'alu tafdil, yang paling bagus bentuknya manusia. Masya Allah. Nih, laqad khalaqnal insana. Tahan, tahan. Masih ingat nama manusia pertama disebut apa? Bashar. Disebutkan berapa kali di Quran? 35. Sekarang ketika menyebutkan fungsi fisik, berubah nama dari Bashar menjadi insan. Insan disebutkan 65 kali dalam Al-Quran. Insan. Ada surah ke-76, surah Al-Insan. Catat baik-baik sini. Lihat sini baik-baik. Kalau disebutkan nama insan dalam Al-Quran, itu artinya penyebutan nama berdasar totalitas aktivitas yang dikerjakan oleh manusia dari bangun tidur sampai tidur lagi. Saya ulang. Kalau Anda menemukan nama insan dalam Al-Quran, ini menunjuk nama manusia berdasarkan aktivitasnya dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah sekarang ayat ini ingin mengatakan bentuk kita saat dicipta itu sempurna. Kenapa disebutnya dengan insan? Seakan-akan Allah ingin mengatakan, saya sempurnakan bentuk manusia berdasarkan maslahat aktivitasnya. Jadi kalau Anda ada yang diciptakan, misalnya maaf, kulitnya ada yang putih, ada yang coklat, matanya yang hijau, matanya yang putih, itu yang paling sempurna, jangan dirubah. Karena penciptaan fungsi tubuh kita itu sesuai dengan aktivitas yang akan kita jalani. Jadi kalau ada yang merubah fungsi tubuhnya, itu akan menghambat aktivitas dalam kehidupannya. Contoh, maaf, Anda ini manusia, saya manusia, kita manusia. Saat diciptakan fisik kita, kata Allah, itu jenis kelaminnya cuma ada dua. Kalau bukan laki-laki, perempuan. Silakan cek, semua manusia. Quran surah ke-49 ayat 13. Semua manusia. Ya ayyuhan nas, hei semua manusia. Disuruh, yang dekat, yang jauh, yang menengah. Disebutkan dengan ya, 360 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ayyuha, saya ingatkan ya, haknya harfu tanbih. Saya ingatkan, ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Nas, semua manusia, tanpa kecuali. Disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Hei semua manusia, mau yang dekat, yang jauh, yang menengah. Saya tegaskan, saya ingatkan. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unta. Saya ciptakan semua kalian cuma ada dua jenis. Kalau bukan laki-laki, pasti perempuan. Kalau bukan laki-laki pasti. Jadi kalau Anda diciptakan sebagai laki-laki, itulah fungsi fisik yang paling sempurna untuk kemaslahatan hidup Anda dalam beraktivitas. Jangan diroba jadi perempuan, sebab kalau Anda roba jadi perempuan, hidup Anda akan susah. Nama Nia Pak. Nama Nia. Nama lengkap Kurniadi. Oh. Jadi kalau sudah laki-laki, ya laki-laki. Perempuannya perempuan. Begitu Anda merubah, maka Anda akan kesulitan dalam beraktivitas. Dan jangan pernah Anda bedakan fungsi tubuh kita dengan orang lain. Antum kulit misalnya sawo matang, yang lain matang banget, ya misal. Ada lagi misalnya yang putih. Allah ciptakan kulit beda itu bukan untuk membedakan kita secara rasial, untuk menyesuaikan dengan maslahat hidup. Barangkali dengan warna kulit seperti itu lebih mudah menyesuaikan dengan cuaca yang kita alami. Pernah ke Sudan? Mana anak Bengkulu yang baru lulus SMA? Baru lulus? Baru lulus? Pesantren? Pesantren? Hafal Quran berapa juz? 3 juz. Mau ke Sudan? Mau atau pengen? Mau. Benar mau. Tolong catat namanya. Pak Gub, insya Allah saya beri beasiswa ke Sudan. Baik kan? Teman-teman panitia tolong dicatat ya. Baik. Di Sudan nanti main ya. Ada satu tempat, jadi Khartoum, Omdurman, itu yang, maaf ya, maaf sekali lagi, ini bukan rasial nih, saya ingin tunjukkan bagaimana kita memahami fungsi ayat dalam Al-Quran. Ada yang pigmen kulit penduduknya itu punya 4 warna. Itu daerah Afrika gak semuanya hitam. Mesir, Afrika Utara, putih. Libya, Afrika Utara, putih. Tunis, banyak ada yang putih, yang coklat. Di Sudan, 4 pigmen. Ada satu daerah 4 pigmen. Satu putih, yang kedua coklat, ketiga hitam, keempat ungu. Empat ungu. Tapi uniknya, di daerah yang mereka tinggal ini ternyata iklimnya beda, cuacanya lain. Yang putih panasnya paling sampai 25-26. Coklat 30-36. Hitam 40-45. Ungu rata-rata 50. Mahasiswa kita kalau sampai di daerah ungu, itu kalau malam-malam mau tidur, kadang-kadang gak tahan kalau belum siram dengan air dulu. Nanti saya kirim ke daerah itu antum. Ungu. Tapi apa hikmahnya? Allahu Akbar. Yang putih masuk ke coklat kurang kuat, yang coklat ke hitam gak tahan, hitam ke ungu gak kuat, yang ungu nyantai aja. Sepanas-panasnya dia kerja biasa aja. Kerja, ada yang bangun, ada yang macam-macam. Apa dia takut hitam? Tidak, sudah ungu. Kuat. Dia tahan tuh. Hidupnya hemat. Orang lain beli kompor macam-macam, dia telur tinggal simpan di luar, 15 menit keluar jadi matang. Jadi ada banyak dalam kehidupan kita yang kita tidak sadar, ternyata warna kulit ada maslahat, hidung ada maslahat, bulu mata ada maslahat, bentuk tubuh ada maslahat. Jangan sekali-kali dirobah. Begitu Anda robah, akan merubah maslahat kehidupan Anda. Hewan saja gak ada yang berani robah. Coba lihat hewan. Hewan itu juga sama, berpasangan, ada jantan, ada betina. Lihat kemarin kan Idul Adha, ada jantan, ada betina. Pernah mendengar sapi homo? Atau kambing lesbi? Maaf Pak DKM, yang ini saya diskonnya 75%. Kenapa? Kambingnya homo. Wah, gak ada. Semua sama. Jadi kalau hewan aja yang gak punya pengetahuan, nih, hewan itu tidak punya akal, gak punya ilmu, bentuk tubuhnya jauh di bawah kita. Standar penampilannya juga jauh stylenya daripada kita. Silakan cek, antum datangin kebun binatang satu-satu, bandingkan dengan wajah antum. Masih bagus antum. Absen satu-satu. Monyet, datang, lihat antum. Lihat. Singa, datang, lihat antum. Masih bagus antum. Jadi kalau antum mulia dengan ilmu, punya akal, penampilan bagus, kenapa dalam urusan ini masih kalah sama monyet? Masih kalah sama kambing? Tinggalkan sudah, ini bukan level kita, jauhi. Makanya kebiasaan manusia dengan hewan itu beda. Silakan cek. Kuda keliling Bengkulu gak pakai celana, bangga aja. Depan antum dia bisa ketawa. Antum beda, harus malu kalau keluar buka aurat. Binatang itu membuka aurat, antum menutup aurat. Jadi kalau pengen buka aurat jangan lomba dengan binatang, gak akan menang. Gak akan menang, saya kasih tahu dari sekarang. Dan binatang itu gerah kalau pakai baju. Silakan cek, kuda dibajuin gerah. Antum kebalik, begitu dilepas gak enak. Makanya kalau ada manusia senang membuka aurat, sesungguhnya dia sedang menurunkan derajat kemanusiaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Nih. Dua. Fisiknya sempurna.